mendidik anak. Biarkan anak dengan dunianya, dunia anak-anak yang penuh dengan permainan. Jangan ajari mereka dengan pendidikan layaknya perkuliahan antara mahasiswa dengan dosen, tapi ajari mereka dalam suasana permainan. Tempat pendidikan bagi anak bukanlah gedung perkuliahan, tapi ia seharusnya merupakan taman yang paling indah yang akan dikenang oleh anak sepanjang hidupnya. Di sana, anak-anak belajar menghafal, membaca, berhitung, wudu, sholat, dan sebagainya. Tapi, jangan jadikan majelisnya sebagai majelis yang penuh dengan bentakan, kaku, dan kasar. Tapi jadikan majelisnya sebagai majelis kasih sayang, majelis permainan yang tanpa disadari si anak menyerap berbagai ilmu pengetahuan dalam permainan sang guru. Ketika diajar berhitung, tidak harus melulu menghitung jumlah kursi di kelas atau jumlah murid di kelas. Bisa jadi menghitung bebek di sawah, menghitung bunga yang warna merah ditambah warna kuning di taman, atau menghitung ikan di kolam akan menjadi pelajaran berhitung yang akan diserap dan dikenang oleh anak sepanjang hidupnya. Menghafalkan Al-Quran bisa jadi akan menjadi saat-saat terindah bagi anak jika ia disampaikan kisah dan makna di balik ayat yang ia baca. Kita akan melihat berbinarnya mata sang anak ketika menyampaikan kisah di balik surat Al-Fil, pasukan bergajah. Apalagi ketika orang tua atau guru membuatkan baginya miniatur Ka'bah yang akan dihancurkan Raja Abroha. Jangan paksa anak kita menggambar gunung jika sukanya menggambar rumah, walaupun tentu jangan diajari menggambar makhluk bernyawa karena dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Benarkah anak Anda nakal? Seperti apa Anda memaknai kenakalan anak selama ini? Apakah ketika anak Anda usil terus alias tidak bisa diajak duduk manis, Anda lantas memvonisnya sebagai anak nakal? Apakah ketika anak Anda berantem dengan anak tetangga, Anda lantas menghakimi sebagai anak nakal? Atau apakah ketika anak Anda bandel dan tidak nurut pada perkataan Anda, Anda juga dengan gampangnya menjulukinya sebagai anak nakal? Apakah perilaku seperti itu memang bisa disebut sebagai anak nakal? Karena kita perlu berhati-hati untuk mengatakan ia anak nakal. Sebab pada kenyataannya, anak yang aktif dan dinamis dengan anak yang suka usil seringkali sulit dibedakan. Begitu pula, anak yang punya keberanian untuk membela diri dengan anak yang cenderung agresif, suka berkelahi, ini adalah tidak mudah untuk dipilahkan karena ciri-ciri yang dinampakkan oleh keduanya seringkali memiliki kemiripan atau bahkan kesamaan. Saat anak kita membandel dan tidak nurut kepada perkataan kita, bisa jadi karena model komunikasi kita yang kurang tepat. Bukan semata-mata mereka yang bandel dan menjengkelkan. Bisa jadi dia belum memahami apa yang kita inginkan. Kesediaan kita untuk memahami apa kebutuhan anak yang sebenarnya menjadi faktor penting komunikasi yang efektif. Dan ini barangkali hanya tertutup oleh pandangan kita yang sudah kita bangun selama ini bahwa ia memang anak nakal. Hati-hati menjuluki anak sebagai anak nakal dan sebutan negatif yang lainnya, karena secara sembrono akan berakibat buruk bagi perkembangan karakter dan kepribadian anak-anak kita. Sugesti yang negatif seperti itu cenderung membuat anak-anak menjadi minder dan tidak berdaya atau bahkan brutal dan agresif. Julukan itu akan menekan dan membebani kondisi si anak, sehingga potensi dan kemampuan mereka yang sebenarnya tidak bisa muncul dan berkembang. Sayang sekali jika ini terjadi. ثم ماذا؟ أنوي الوضوء بقلبي وأقول تقول ماذا يا هيثم؟ بسم الله ثم أغسل كفي.